Sunate ning Demak apa ning Jepara? Kudus. Ning Kudus. Nek Kudus iki biasane elek-elek, Mas. Contone contone sono lho. Ning Jepara apik mesti. Sumpah. Lagu yang diminta udut dulu. Betul? Tapi enggak boleh ngerokok lo ya. Masih sekolah. Besok kalau udah kerja baru boleh ya. Nyilha. Cu. Apa ini ya? Gandeng iki SMP ya? SMP? Nggih. Ora malah ndagel. SD jare. Kelas berapa? 6. Biar oh SD kelas 6. Tenan yakin? Saya nonton cilik. Sidi-sidi. Mabur, udine mabur. Mabur. Kene, kene enggak tak lihat. Kamu biar cepet dhuwur. Bendang lemu awake, bendang gedhe anuke. Tak warai njaluk Mimi. Mimi apa? Diparingi Mimi cucu. Nah, enak cah bagus. Lho. Mbok pangku. Ngene longgoh-longgoh. Longgoh. Bebek-bebek ning kene, bebek ning kene. Bebek. Ih. Tak miki susu. Bendang cepet lemu. Bendang cepet dhuwur. Iki bendang gedhi ya. Sikile maksudnya sikile. Bendang gedhi paling penak. Meme susu. Bendang lemu paling penak. Meme susu. Bendang dhuwur paling penak. Meme susu. Bendang dawa paling penak. Meme susu. Yo, udut dulu. Udut dulu. Udut dulu. Udut dulu. Punya lagu enggak? Sakliane Mimi susu. Jaluke piye ngono maksude. Biasane kan Mimi susu udut. Nah, iki apa pengen diwalek apa pengen dodok? Apa pengen plumbang? Pengennya di Taufik apa? Mentil. Mentil apa, Mas? Susu. Pendel kuntek ya, Mas. Lor, aku tanya nih. Dayem. Apa munyuk gerages? Apa? Munyuk apa gerages? Oh, kalau munyuk ini udah terang-terang. Malah wedaan. Iya. Sini, Dek Taufik minta apa? Tadi Mimi susu udah, terus sekarang minta apa? Bingung nih. Nor, aku sing makini Nor. Apa? Miring mbek mlumah Nor. Oh, ngono. Ya, miring karo mlumah. Miring karo mlumah. Ceritane piye kuwi? Yo ono. Ngene, ben penak. Wis mari durung? Wis mari. Nek tak gendong rene. Tak gendong. Iya. Munggah le, munggah. Munggah kene le, munggah le. Munggah. Oh, kadang brojol. Iya. Kadang yo brojol. Iki ponakane gendon ya nyoto tenan. Ne le, tak gendong le. Gendong. Ne le. Munggah ne kene lho le. Nah. Rene lho, begagah. Bukakah? Nah. Es. Alah, kadar wangi cikli ini orang kroso. Dia bunyi banyak soal nih, sak mainnya loh mas. Rasanya ping, ngono loh. Judulnya itu siapa lagi li? Ayo, bolak balik. Bolak balik. Masuk di bolak balik. Mas Munyo, nyuwun apa Mas Munyo? Assalamualaikum. Hah? Di bolak balik ya? Apa di kenda? Munyo. Munyo. Hei penonton, ini ada cerita polisi naksir penyanyi bro. Tapi cocok kan daripada karo merongos, cocok karo ini toh. Oh, goreng tempe paling penak. Bolak balik. Goreng tahu paling penak. Bolak balik. Goreng cukup paling penak. Dayem. Pak Norma, kok Pak Norma, Pak Umam itu jenis tanggung jawab ki.